Mitra Bisnis salah satu fokus pengembangan infrastruktur Jokowi dalam nawacita saat berkampanye sebagai calon presiden adalah pengembangan tol laut yang diharapkan juga didukung penyediaan kapal-kapal berbendera Indonesia guna memperlancar proses distribusi barang hingga pelosok-pelosok negeri. Saat ini saya sudah bersama pengamat ekonomi, sosial, dan politik nasional Kristianto Wibisono. Pak Kris, apa sebenarnya hal yang paling harus difokuskan dalam pemecahan masalah infrastruktur laut ini? Kembali kepada slogan bahwa Jeruk Pontianak lebih mahal daripada jeruk Shanghai. Jeruk Shanghai ke Jakarta murah lebih murah dari jeruk Pontianak. Kan gendeng. Itu aja. Jadi konsentrasi presiden menteri kabinet harus memecahkan itulah. Nggak usah mulu-mulu macam-macam yang aneh-aneh. Itu kan gampang. Kenapa nggak bisa? Urusan tinggal niru Belanda dulu kenapa? Jadi kita selalu nyalakan Belanda lah menjajah lah. Tapi ternyata waktu dikasih warisan sistem laut mah hancur lebur. Karena mau bikin sistem baru ya kalau sistem yang aneh-aneh belum tentu berfungsi. Balik aja yang gampang. Yang penting itu pokoknya kenapa jeruk Pontianak lebih mahal dari jeruk Shanghai itu aja. Di sisi lain, Indonesia terbatas dalam penyediaan dana untuk pengembangan infrastruktur kelautan, sehingga membutuhkan bantuan khususnya dari investor asing. Selain dana, kita juga butuh sistem yang baik, yang bisa jadi juga memerlukan peran asing sebagai benchmark. Lantas bagaimana kita menjaga tingkat ketergantungan, Pak Kris? Saya rasa tidak ada negara yang bisa berdikari mandiri, semua negara harus saling kerjasama, termasuk Amerika juga tidak bisa sendirian. Amerika kan perlu China, China perlu Amerika, jadi seluruh dunia itu interdependensi lah. Kata kuncinya itu sekarang interdependensi, bukan berdikari mandiri lagi. Itu sudah kuno dan salah, ketinggalan zaman, nanti malah jadi ambruk lagi kayak tadi. Sok pinter tapi malah jadi goblok. Gitu. Yusita-sita KPM malah terus akibatnya sampai sekarang. Gitu. Tidak ada sistem logistik kita jadi paling mahal dan paling tidak efisien sedunia. Padahal dulu tuh termasuk yang efisien sehingga menjadikan Belanda negara terkaya Eropa waktu itu. Yang jelek yang ditiru atau malah jadi bubar, yang baik malah hilang tenggelam ya. Yang baik dari Belanda hilang, yang jeleknya yang diterusin. Demikian pengamat ekonomi, sosial, dan politik nasional Kristianto Wibisono, saya Giri Sadewa.